Mana Rita? Ada yang ini. Dari hari berapa ya? 78 77 Nah, oke. Kita Sugiyato lagu pertama dulu, berapa ya? Ojo, ojo. Yeah.